berjumpa kembali bersama dengan saya Iwan dalam program dari Ayah untuk Ayah. Satu program yang akan membahas mengenai seluk-beluk kehidupan seorang ayah supaya kita bisa menjadi seorang ayah yang lebih baik. Kita tahu bahwa semua bapak-bapak merindukan dan memiliki sebuah kerinduan yang sangat besar untuk menjadi seorang ayah yang lebih baik. Itu sebabnya jangan kemana-mana, setelah lagu ini kami akan kembali menjumpai sahabat dan kita akan berbicara mengenai bagaimana menjadi ayah yang baik menurut firman Tuhan. Selamat mendengarkan. Kau tumbuh, ku tak sabar menunggumu. Berlari denganku hadapi dunia. Ku doakan selalu kau besar dengan cintamu. Buatlah dunia bahagia denganmu. Dan aku kan selalu menjagamu. Biarkanlah lagu yang kita dengar dari Tompi menjadi sebuah sukacita juga buat hidup kita, bahwa anak-anak kita adalah seperti bintang ataupun matahari dalam kehidupan kita. Ada sebuah pepatah yang mengatakan, "Anyone can be a father. It's time a special person to be a dad, a daddy." Sekali lagi, "Anyone can be a father. It takes a special person to be a daddy." Setiap orang bisa menjadi bapak. tetapi membutuhkan sesuatu yang spesial untuk seseorang bisa menjadi seorang ayah. Karena untuk kita bisa menjadi seorang bapak, menjadi seorang suami, bisa begitu saja, oleh karena setelah kita menikah, kita punya anak, dan kemudian anak kita lahir, dan anak kita mulai memanggil ayah, papa. Tapi apakah benar itu semua ada di dalam batin kita yang paham bahwa bagaimana kita akan menjadi seorang ayah yang sungguh-sungguh baik buat anak-anak kita? Nah, sahabat, ada beberapa hal yang saat ini kita akan membahas bersama. Yang pertama adalah bahwa tantangan yang terbesar dari ayah yang saat ini adalah adanya sebuah serbuan media yang begitu luar biasa. Anak-anak kita sejak kecil sudah terbiasa dengan internet, sudah terbiasa dengan handphone. Bahkan anak-anak SD pun sudah pegang handphone. Seolah-olah bahwa handphone itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari sebuah gaya kehidupan. Handphone bukan sekedar kebutuhan. Handphone menjadi seperti bagian daripada kehidupan daripada anak-anak kita. Dan ini adalah sebuah tantangan yang terbesar dari seorang ayah. Belum lagi dengan adanya televisi. Ada begitu banyak channel televisi yang menguras seluruh perhatian anak-anak ataupun perhatian kita sebagai seorang ayah atau sebagai seorang bapak. Dan berapa banyak waktu yang kita luangkan buat anak-anak kita. Seringkali kita meluangkan waktu pada waktu kita hanya duduk bersama di depan televisi, kita nonton bareng dan lain sebagainya, memang bagus itu semuanya. Tetapi yang saya maksudkan di sini adalah bagaimana kita menjadi ayah yang lebih baik pada waktu kita betul-betul meluangkan waktu khusus untuk anak-anak kita. Dengan mengurangi nonton televisi, menghindari semua peralatan elektronik yang bisa disturb atau mengganggu hubungan kita dengan anak-anak kita. Oleh karena pada saat kita hidup dengan anak-anak kita bergaul akrab dengan anak-anak kita, maka di situ kita dapat melihat potensi yang ada di dalam diri anak kita. Sejak dini pada waktu seorang ayah bisa meluangkan banyak waktu untuk anaknya, ayah pasti akan mengerti potensi apa yang dimiliki oleh anak-anaknya. Pada saat kita bergaul akrab dengan mereka, meluangkan cukup banyak waktu untuk anak-anak kita, maka kita mengenali potensi itu dan menolong anak kita untuk tumbuh dalam potensi yang Tuhan sudah berikan di dalam diri mereka. Saya yakin, sebodoh-bodohnya orang pasti memiliki sebuah potensi yang besar yang tersembunyi. Itu sebabnya tugas sebagai seorang ayah, bagaimana kita mengenali potensi anak kita. Bukan sekedar mengenali kesalahan, bukan kemudian menyalahkan, dan kalau anak kita merasa salah dan kemudian melakukan sebuah kesalahan, kita menegur dengan keras. Bukan masalah itu, coba kenali kira-kira potensi apa yang ada di dalam diri anak saudara. Pertanyaan saya pada malam hari ini adalah, apakah engkau sudah kenal atau mengenali potensi yang ada di dalam diri anak-anak saudara yang pada saat ini sedang saudara bimbing, yang sedang saudara tumbuh, yang saudara sedang lindungi, yang sekarang sedang saudara jaga dan saudara kembangkan? Pertanyaan saya adalah, apakah sahabat mengenali betul potensi anak sahabat? Kalau betul, kalau itu sungguh-sungguh saudara mengenali, waduh, itu luar biasa sekali. Oleh karena dengan mengenali potensi itu, maka dengan mudah kita akan mengembangkan anak sesuai dengan potensinya. Tetapi kalau belum, saran saya adalah, luangkan banyak waktu buat anakmu, bercakap-cakap dengan anakmu, perhatikan betul-betul dengan anakmu, kira-kira ada potensi apa yang tersembunyi dalam diri anakmu. Temukan, kembangkan, maka itu akan menjadi kebahagiaan sebagai seorang ayah. kalau anak itu berhasil, selalu yang disebut adalah bapaknya siapa, anaknya siapa, menjadi sebuah kebanggaan daripada seorang ayah. Itu sebabnya untuk bisa mendapatkan itu, luangkan waktu yang pertama. Pada waktu kau meluangkan waktu, maka engkau akan menemukan potensi yang besar yang tersembunyi di dalam diri anak saudara. Kemudian yang kedua, dalam meluangkan waktu ini, coba perhatikan. Temukan talenta atau bakat yang dimiliki oleh anakmu. Oleh karena bakat dan potensi ini akan sangat berkaitan erat sekali dalam kehidupan anak itu. Temukan bakatnya. Apakah bakatnya musik, apakah bakatnya menulis, atau bakatnya menyanyi, atau bakatnya apa saja, temukan dengan seksama. Kita bisa menemukan bakat anak-anak kita kalau kita meluangkan cukup waktu buat anak-anak kita. Sebagai seorang ayah yang baik, seharusnya kita bisa mengenali dua bagian ini, yaitu potensi dan talenta dari anak-anak kita. Itu sebabnya, pada saat kita meluangkan banyak waktu, kita ada bermain, kita ada melakukan bersama-sama, bekerja bersama-sama, kadang-kadang aktivitas-aktivitas kita lakukan bersama. Dengan cara yang demikian, maka sahabat akan bisa menolong anak sahabat untuk mengenali potensi yang ada, mengenali talenta yang Tuhan sudah berikan di dalam diri anak sahabat. Nah, sebelum pembahasan ini saya akan lanjutkan, mari kita dengar satu lagu ini, dan setelah itu saya akan kembali menjumpai sahabat dalam program yang sama dari Ayah untuk Ayah. I left my fear by the side of the road. Hear you speak, it won't let go. Fall to my knees as I lift my hands to pray. Got every reason to be here again. Father's heart that draws me in. And all my eyes wanna see is a glimpse of you. All I need is you. One more day and it's not the same. It's been Nah, ada satu kata firman Tuhan yang mengatakan demikian. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Disiplin adalah hal yang paling sering menjadi masalah dalam hubungan antara ayah dan anak. Kadang-kadang kita tidak bisa mengerti sebuah batasan disiplin atau hanya sekedar hukuman karena emosi. Ada begitu banyak anak-anak yang tumbuh dalam keadaan terluka. Oleh karena pada waktu dia masih kecil ataupun remaja, anak-anak tidak memahami mengapa ayahnya memukul, kenapa ayahnya menghajar, kenapa ayahnya menegur dengan keras, bahkan anak-anak sampai takut untuk menghadapi seorang ayah. Dan kenyataan seperti itu membuat luka yang begitu dalam di dalam diri anak-anak. Mungkin saat ini di antara sahabat yang mendengarkan program ini, yang saat ini sudah memiliki anak, dulu di masa lalu sahabat pernah mengalami bagaimana sahabat sulit sekali untuk bisa mengasihi dan mencintai ayahmu oleh karena perlakuan ayahmu yang begitu buruk. Nah, sahabat yang dikasihi Tuhan, perlu sahabat ketahui bahwa tidak ada seorang ayah pun yang punya rencana yang buruk terhadap anak-anaknya. Tidak ada seorang ayah pun yang punya rencana yang jahat terhadap anak-anaknya dan keluarganya. Masalahnya adalah ayah belum memahami mengenai batasan manakah disiplin itu dan manakah hukuman itu karena emosi yang ada di dalam dirinya pada waktu melihat anak-anaknya melakukan sebuah kesalahan. Nah, khusus bagi sahabat yang memiliki anak-anak, anak-anak kadang-kadang melakukan sebuah kesalahan tanpa disengaja, ataupun mungkin disengaja. Tetapi mereka tidak memahami apakah ini salah atau betul. Itu sebabnya sebagai seorang ayah di dalam hubungannya dengan disiplin, maka mari kita akan mendisiplin anak-anak kita dengan kasih. Itu sebabnya kenapa firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Sebagai seorang ayah, kita rindu anak-anak kita tumbuh di dalam sebuah kebenaran. Sebagai seorang ayah, kita rindu anak-anak kita bisa memuliakan Tuhan dalam kehidupannya. Sebagai seorang ayah, kita rindu anak-anak kita penuh dengan damai sejahtera. Mereka merasa nyaman tinggal di rumah. Itu sebabnya disiplin sangat penting sekali untuk kita komunikasikan dengan anak kita. Nah, sahabat, ada sebuah perbedaan antara disiplin dan hukuman yang penuh dengan emosi. Yang seringkali kita pakai sebagai dua kata yang rancu di sini. Saya ingin membedakan dua hal ini dan juga saya akan memberikan contoh kepada sahabat semuanya. Hukuman yang kita lakukan adalah oleh karena reaksi yang ada di dalam diri kita melihat anak kita melakukan sebuah kesalahan. Tanpa kata-kata, tanpa ada penjelasan, kita langsung menghukumnya. Kita langsung memukulnya. Kita langsung mengatakan, kamu bodoh, kamu goblok, kamu tidak bisa, kamu ini anak kurang ajar, dan lain sebagainya. Dan kata-kata itu keluar dari mulut kita kepada anak kita. Nah, ini bukan sebuah disiplin. Ini adalah sebuah hukuman yang keluar dari emosi yang ada di dalam diri kita oleh karena melihat anak kita tidak sesuai dengan hidup anak kita, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Atau anak kita hidupnya tidak sesuai dengan kebenaran yang Tuhan sudah tetapkan dalam diri kita bersama sesuai dengan firman Tuhan. Dan hal inilah yang memicu di dalam diri kita sebagai seorang ayah, kita marah, untuk kita bisa memukul, untuk kita bisa menghukum tanpa memberikan sebuah penjelasan mengapa kita melakukan itu kepada anak-anak kita. Nah, kalau kita tetap melakukan seperti itu, jangan kaget kalau kita telah melukai anak-anak kita dengan tindakan yang kita lakukan, yang sebenarnya menurut kita itu baik, yang menurut kita itu adalah demi kebaikan anak kita. Tetapi oleh karena kita tidak bisa mengkomunikasikan itu, dan kita melakukan oleh karena reaksi emosi yang ada di dalam diri kita, dan itu keluar dari perkataan ataupun pukulan ataupun hukuman, membuat anak kita menjadi takut, terluka, seperti kita pernah mengalami pada zaman dahulu kala, waktu orang tua kita melakukan hal yang sama. Saya masih ingat, orang tua saya memukul saya dengan ikat pinggang. Pukul keras sekali. Waktu itu saya tidak tahu kenapa bapak saya memukul saya. Katanya saya salah, tapi saya tidak tahu salah saya apa. Dan hal itu membuat luka di dalam hati saya. Begitu lama sekali. Tapi pada akhirnya pengampunan dari Tuhan melepaskan itu semua. Itu sebabnya bapak-bapak, para ayah, jangan melukai anak-anakmu. Itu sebabnya dibutuhkan sebuah disiplin. Kata disiplin di sini adalah kita membuat sebuah aturan main di dalam keluarga kita, membuat sebuah perjanjian dengan kita dan anak-anak kita, membuat sebuah batasan-batasan dan aturan, dan juga konsekuensi yang harus ditanggung oleh setiap anggota keluarga kalau melakukan sebuah kesalahan. Satu contoh misalnya, kita bicara dengan anak-anak kita, kita bicara bahwa baik, satu contoh misalnya masalah hal berbohong. Kalau kemudian, kalau di dalam keluarga kita berbohong itu menjadi sebuah nilai yang kita tidak bisa toleransi, maka kita mengatakan, kalau ada di antara anggota keluarga kita yang berbohong, anak kita berbohong, maka anak kita harus dihukum. Nah, hukumannya apa? Satu misal, waktu anak saya masih TK, saya sama dia membuat sebuah perjanjian bahwa pada waktu perjanjian itu kami buat, kami bicara bersama-sama. Pada waktu dia mulai SD, dia tahu perjanjiannya. Kalau dia bohong, maka hukumannya adalah dia akan masuk kamar satu hari, tidak boleh keluar sama sekali. Pada saat itu dia berbohong kepada kami, kepada saya dan kepada istri. Saat itu saya hadapkan kepada anak saya, saya jelaskan kepada dia, kamu sudah berbohong, kamu tahu bahwa resiko berbohong apa, hukumannya di sini. Anak saya langsung menjawab, ya, masuk kamar satu hari, tidak boleh keluar. Baik, selain itu yang kedua adalah, saya mengatakan dari hati kecil saya mengatakan kepada anak saya, papa tidak suka dengan itu, karena itu bertentangan dengan nilai yang kita buat di dalam rumah. Papa tidak suka, oleh karena ini adalah bisa melukai orang yang lain. Dan saya jelaskan juga bahwa kalau berbohong itu juga adalah sebuah dosa di hadapan Tuhan. Dan pada akhirnya kami mengerti, anak saya mengerti, kemudian anak saya mulai ikut disiplin, yaitu masuk di kamar, satu hari tidak boleh keluar, keluar hanya boleh ke kamar mandi untuk buang air dan kemudian kembali ke kamar. Tetapi di kamar, saya sediakan buku-buku yang bagus, saya sediakan mainan yang bagus, tetapi dia tidak boleh keluar pada hari itu. Nah, pada saat selesai, waktu dia di kamar, selesai dengan hukumannya, selesai dengan disiplinnya, saya datang kepada dia. Saya bicara dengan dia, saya katakan, papa minta maaf, oleh karena papa harus melakukan ini, karena papa sayang sekali sama kamu. Papa tidak ingin kamu menjadi anak yang suka berbohong. Itu sebabnya papa ingin bahwa kamu bisa bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Dan Tuhan sangat cinta. Dan akhirnya saya peluk dia dan saya katakan, I love you so much. Setelah itu kami berdoa bersama-sama. Ada sebuah rekonsiliasi. Dalam disiplin dengan kasih, kita harus memberikan penjelasan apa masalahnya, mengapa kita mendisiplin, dan kita tahu aturan main yang kita buat dengan anak kita. Kemudian yang selanjutnya, tunjukkan bahwa kebenaran firman Allah mengatakan demikian kepada anak-anak kita. Dan yang terakhir dalam disiplin, harus disertai dengan rekonsiliasi antara ayah dengan anak-anak. Kadang-kadang anak-anak tidak bisa terima dengan disiplin itu. Tetapi pada waktu selesai itu semuanya, dan kita memeluk anak kita dan kita mengatakan, "Papa sayang sekali sama kamu. Papa tidak ingin kamu didisiplin. Tetapi biarkan ini terjadi menjadi sebuah pelajaran bahwa kamu tidak akan melakukan lagi. Papa sayang." Dan kemudian kami berdoa bersama-sama. Nah sahabat, ini adalah sesuatu yang luar biasa yang kita perlu pelajari bersama-sama. Sebagai seorang ayah, apakah tindakan kita pada waktu kita melihat anak kita bersalah, kita emosi dan kemudian kita menghukumnya tanpa ada sebuah solusi? Ataukah kita akan melakukan sebuah disiplin yang pada akhirnya kita bisa mengembangkan anak-anak itu, sehingga anak-anak bisa belajar dari sebuah kesalahan, dan anak-anak tidak takut untuk melakukan sebuah kesalahan, untuk mencoba sesuatu yang baru. Biasanya, anak-anak yang salah kemudian dihukum, salah dihukum, salah dihukum, tanpa dikasih pengertian mengapa kita menghukumnya, mengapa kita mendisiplinnya. Anak-anak itu akan tumbuh menjadi anak yang takut untuk mencoba sesuatu yang baru. Anak-anak ini akan tumbuh menjadi anak yang takut untuk berbuat salah. Di dalam sebuah keberhasilan hidup, selalu diwarnai dengan kegagalan. Itu sebabnya, pada waktu disiplin kita lakukan dengan kasih, dan disertai dengan rekonsiliasi, disertai dengan penyataan kasih kepada anak kita, maka anak kita akan berani bertindak dan tidak takut untuk gagal. Dan kita akan dapat melihat bahwa anak kita akan menjadi luar biasa dan menjadi anak yang tumbuh menjadi takut akan Tuhan. Jadi sahabat, saya tidak tahu mengenai kondisi sahabat saat ini. Saya tidak tahu mengenai kondisi keluargamu saat ini. Tetapi ayah memberikan dampak yang sangat besar sekali bagi kehidupan anak-anak dan keluarga. Itu sebabnya kasih dia, didik dia, disiplin dia dengan kasih. Maka kita akan melihat anak-anak kita akan tumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan dan menjadi anak yang luar biasa. Nah sahabat, sebelum kita lanjutkan pembahasan ini, mari kita dengar satu lagu dulu. Dan setelah itu saya akan kembali menjumpai sahabat masih dalam program yang sama, Dari Ayah untuk Ayah. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ku hidup bagimu. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Oh, ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepada ya. Saat ini saudara masih mendengarkan program dari Ayah untuk Ayah. Kita sudah membahas dua hal. Yang pertama adalah meluangkan waktu. Bagaimana dalam hal meluangkan waktu kita bisa menemukan talenta dan bakat serta potensi yang ada di dalam diri anak-anak. Kemudian bagian yang kedua, kita membahas mengenai disiplin, bukan sebuah hukuman. Disiplin yang dilakukan dengan kasih bisa mengembangkan kepribadian anak, mengembangkan mentalitas anak. Kemudian yang ketiga, Sebagai seorang ayah, kita harus belajar untuk sabar dan mudah untuk mengampuni. Saya akan memberikan sebuah contoh yang ada di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Lukas pasal yang ke-15, Kitab Lukas pasal 15 ayat 17 sampai dengan 24. Dikatakan di sini, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapaku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapaku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah satu orang upahan Bapa. Ayat 20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak-anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu-lembu itu, sembelihlah dia dan marilah kita akan makan dan bersuka cita. Bagian yang ketiga adalah, sebagai seorang ayah, kita harus siap untuk bisa memberikan pengampunan kepada anak-anak kita. Berapa banyak ayah-ayah yang merasa kecewa sekali dan sulit mengampuni anaknya karena kelakuan daripada anaknya. Sebagai seorang ayah, kita harus siap sedia. Jikalau anak-anak kita melakukan sebuah kesalahan, maka mari kita akan memberikan pengampunan kepada dia. Kita tahu bahwa tidak ada seorang pun yang sempurna di dalam hidup ini. Di dalam keluarga, mari kita akan memberikan pengampunan satu dengan yang lainnya. Pengampunan membuat semuanya bisa dipulihkan kembali. Sebagai seorang ayah, kalau kita memiliki perasaan yang sama seperti cerita di dalam firman Tuhan ini, anaknya begitu bejat sekali. Anaknya sudah mengambil begitu harta kekayaannya yang begitu banyak dan dibawa lari. Dan pada akhirnya anak itu menjadi melarat, kere, dan tidak memiliki apa-apa. Dan anak itu ingin kembali kepada bapaknya. Kembali bukan untuk menjadi seorang anak, kembali ingin menjadi seorang hamba. Tetapi perhatikan sikap dari bapak ini. Jauh waktu anaknya masih jauh daripada rumahnya, bapak ini sudah melihat dia. Bukannya anak yang berlari kepada bapaknya, tapi bapaknya berlari kepada anaknya itu dan melupakan semua yang telah dilakukan oleh anaknya itu sendiri. Sebagai seorang ayah, dia menerima dia apa adanya. Menerima dia sebagaimana adanya, meskipun dia pernah melakukan sesuatu yang salah. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan kehidupan sahabat pada saat ini. Mungkin ada di antara anggota keluargamu yang pernah melakukan sebuah kesalahan yang besar, telah melukai hatimu sebagai seorang ayah, sebagai seorang bapa, sampai-sampai engkau mengatakan di dalam hatimu, aku tidak mau lihat mukanya lagi. Aku sudah tidak mau dia ada di rumah ini lagi. Dia telah melukai hatiku, dia telah membuat aku menderita. Sahabat, malam hari ini, bukalah hatimu. Lepaskanlah pengampunan kepada anakmu itu. Karena pada waktu engkau melepaskan pengampunan, engkau akan memerdekakan dirimu sendiri. Pada waktu engkau melepaskan pengampunan kepada orang yang di dalam rumahmu, yang pernah melukai hatimu, engkau memerdekakan hidupmu sendiri. Pengampunan itu memerdekakan diri kita sendiri. Selama kita tidak bisa melepaskan pengampunan, selama itu pula kita akan diikat oleh yang namanya kebencian dan sakit hati. Kalau kita diikat oleh sakit hati dan kebencian, maka hidup kita akan dikontrol oleh perasaan itu sendiri. Dan berapa banyak di antara kita yang pada akhirnya tidak merasakan sebuah kebebasan di dalam hidup. Berpikir bahwa ada jalan keluar yang lain untuk melupakan itu semua. Tetapi yang namanya sakit hati dan terluka akan tetap ada. Kemanapun Anda pergi, kemanapun sahabat pergi, akan diikat olehnya. Satu-satunya jalan adalah lepaskan pengampunan kepada anak-anakmu, kepada anggota keluargamu yang pernah bersalah kepadamu. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang bapak, jangan pernah ragu-ragu untuk menyatakan kasih dan pengampunan itu kepada anggota keluargamu. Pada saat sebagai seorang ayah berani melepaskan pengampunan kepada anaknya yang pernah salah, atau salah satu anggota keluarga yang pernah bersalah, maka dampaknya itu akan sangat besar sekali. Anak atau anggota keluarga yang lain tidak merasa dihakimi, tetapi merasa ada sebuah pengampunan dan ada sebuah pemulihan kembali. Sekali lagi, pengampunan disertai dengan disiplin, atau disiplin disertai dengan pengampunan, akan menumbuhkan sesuatu yang sangat luar biasa di dalam diri anak-anak. Anak-anak akan melihat bahwa papanya, ayahnya betul-betul mengasihi dia. Dengan semua kelemahannya, dengan semua kekurangannya, dengan semua yang dia rasa memiliki kurang, ayah menyatakan kasih dan pengampunan dan menerima serta memeluk anak itu dalam dekapan kasihnya yang luar biasa. Anak akan merasa, papaku luar biasa, aku tidak mau melakukan itu lagi. Sahabat, kalau engkau mendengarkan program ini, dan mungkin saat ini sahabat sedang diingatkan kembali, mungkin dulu pernah melakukan sesuatu yang salah, sampai anakmu melarikan diri dari rumah, mengampuni dan menyatakan kasih akan mengembalikan dia. Karena kebencian dan sakit hati akan menutup pintu rumahmu untuk anakmu kembali. Tetapi kasih dan pengampunan seperti membuka pintu bagi rumahmu untuk anak itu bisa kembali, dipulihkan, diperbaiki, didisiplin, dan pada akhirnya anak itu akan tumbuh menjadi anak yang luar biasa. Dan engkau sebagai seorang ayah akan dihargai bahwa papaku menerima aku apa adanya. Papaku mengampuni kesalahanku. Papaku mengasihi aku. Dan sahabat, pada waktu kita mendengar kebenaran ini, itu akan menggugah dalam batin kita bagaimana kita menjadi seorang ayah yang lebih baik. Nah sahabat, sebelum kita akan mengakhiri program ini, masih ada satu bagian yang akan saya sampaikan. Kita akan dengar satu lagu dulu, dan setelah itu kita akan kembali menjumpai sahabat masih di program yang sama, yaitu Dari Ayah untuk Ayah. Selamat mendengarkan. Siang malam kau hangatkan aku. sebuah ungkapan yang sangat indah sekali dari seorang anak mengenai papanya. Bahwa kalau bisa papanya menjadi raja atas dirinya. Sebuah kerinduan dari seorang anak kepada ayahnya bahwa ayahnya adalah seorang yang sangat berarti buat kehidupannya. Pertanyaan saya pada malam hari ini adalah, apakah anak-anak saudara merasa bahwa saudara sangat berarti buat dia? Saya tidak tahu mengenai keadaan saudara pada saat ini, tetapi satu hal yang penting sekali adalah bagaimana kita akan belajar. Belajar untuk menjadi seorang ayah yang menjadi lebih baik. Tadi kita sudah berbicara mengenai meluangkan waktu untuk anak-anak kita, supaya kita bisa mengenali talenta dan bakat dari serta potensi dari anak-anak kita. Kita berbicara mengenai disiplin, bukan sebuah hukuman, tapi disiplin yang penuh kasih yang akan membangkitkan anak-anak kembali dari semua kesalahan-kesalahannya dan memperbaiki kesalahan yang ada dengan cara yang benar. Kemudian yang ketiga, kita belajar untuk sabar dan mudah untuk mengampuni. Di mana kita melihat sebuah contoh yang sangat luar biasa, cerita dari firman Tuhan mengenai bapa, mengenai seorang anak yang terhilang, yang kembali kepada bapanya dan bapanya menerima dia apa adanya dan melupakan semua yang pernah dilakukan oleh anaknya. Seolah-olah anaknya sudah tidak pernah melakukan sesuatu yang salah, dan itulah mengampuni. Sebagai seorang ayah yang baik, kita harus menyediakan pengampunan yang sebanyak-banyaknya buat anggota keluarga kita, buat anak-anak kita, buat istri kita, buat siapa saja yang ada di dalam rumah. Maka itu akan menjadi sesuatu yang sangat berarti. Dan yang terakhir adalah, sebagai seorang ayah, jangan pernah ragu-ragu untuk memperlihatkan rasa sayangmu kepada anak-anak. Anak-anak Anda membutuhkan pelukan kasih. Anak-anak saudara membutuhkan kata-kata I love you, membutuhkan papa mengasihi kamu. Dan ini sangat penting sekali untuk kehidupan mereka bersama. Pertanyaan saya kepada sahabat pada malam hari ini adalah, kapan terakhir kali sahabat mengatakan I love you kepada anak-anakmu? Kapan terakhir sahabat mengungkapkan perasaanmu dan mengatakan I love you kepada anakmu sendiri atau kepada istrimu? Ini sangat penting bahwa anak kita perlu mendengar dari telinga mereka bahwa papanya mengatakan bahwa papanya mengasihi. Memang saya menyadari ada ayah-ayah yang sulit untuk mengungkapkan perkataan itu tetapi melakukan dalam sebuah tindakan. Memang benar kita melakukan, kita bekerja keras, kita banting tulang, kita melakukan segala hal demi anak-anak kita. Kita cari uang sebanyak mungkin, kita mencoba melakukan banyak hal demi anak-anak kita. Tetapi ada satu hal kebutuhan yang mendasar dari anak kita adalah anak-anak kita butuh sebuah pelukan dan kata cinta dari seorang ayah. Pada saat engkau bisa memberikan pelukan kasih, maka itu bisa meruntuhkan semua perasaan ketakutan, perasaan rasa ditolak, perasaan rasa tidak diterima. Itu semua bisa diruntuhkan oleh karena ada sebuah pelukan dan kata-kata I love you. Itu sebabnya di dalam kisah tadi mengenai anak yang terhilang tadi dalam kitab Lukas pasal 15, 17 sampai 24. Pada waktu itu ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul atau memeluknya dan mencium dia. Coba perhatikan sahabat, firman Tuhan memberikan contoh kepada kita sebagai seorang ayah, bahwa kita harus berani mengekspresikan, menyatakan rasa cinta kita kepada anak-anak kita dengan pelukan, dengan perkataan, bukan dengan perbuatan saja. Memang saya menyadari sebagai seorang ayah kita bekerja keras untuk menunjukkan memang kita mencintai mereka. tetapi kebutuhan yang mendasar dari anak-anak kita juga salah satunya adalah kata-kata cinta dari mulut kita, kata-kata cinta dari perkataan kita, dan pelukan kita kepada mereka membuat damai yang luar biasa sekali. Coba sahabat melihat, pada waktu ada seorang anak kecil, sahabat peluk erat. Mungkin sahabat punya anak kecil sekarang, atau mungkin sahabat tidak punya. Tapi coba perhatikan, pada waktu sahabat memeluk anak kecil itu, dan kemudian mengatakan, "Papa cinta kamu," atau "Om cinta kamu," atau siapa sahabat sebutkan nama, mengasihi anak itu. Pasti suatu saat anak itu akan kembali, pengen kembali kepada sahabat untuk mendengarkan perkataan yang sama. Hal ini betapa luar biasanya kalau kita melakukan itu kepada anak-anak kita. Pada waktu kecil kita memeluk mereka dan kemudian mengatakan, "Papa sayang, I love you. Kamu adalah milik papa yang sangat berharga sekali." Waktu didengar anak-anak merasakan ada sesuatu kekuatan yang besar di dalam dirinya. Ada ketentraman, ada kenyamanan untuk dekat dengan papanya. Pada waktu mereka tumbuh dewasa, anak-anak juga membutuhkan perkataan yang sama. Membutuhkan sebuah tindakan pelukan yang sama. Bahwa dipeluk dan mengatakan, "Papa sayang kamu. Papa cinta kamu." Perkataan dan pelukan, ini hal yang sangat penting yang kita bisa lakukan. Mungkin bagi sahabat, itu sulit buat saya. Tetapi saya mau katakan, coba. Mungkin 1, 2, atau 3 kali kelihatannya lucu. Tetapi setelah itu, saudara akan melihat dampak dan perbedaan yang luar biasa di dalam diri anak. Dan di dalam diri kita sendiri sebagai seorang ayah. Waktu kita bisa meluangkannya itu untuk anak-anak kita. Jadi sahabat, inilah hal yang penting sekali buat kita lakukan. Sebagai seorang ayah, jangan pernah ragu-ragu untuk mengungkapkan perasaan cinta kita kepada anak-anak kita dengan pelukan dan dengan kata-kata "I love you." Paris or Rome, but I wanna go home. Maybe surrounded by a million people, I still feel all alone. Just wanna go home. Oh, I miss you, you know. And I've been keeping all the letters that I wrote to you. Each one in line or two. I'm fine, baby, how are you? Well, I would send them, but I know that it's just not enough. My words were cold and flat, and you deserve more than that. Another aeroplane, another sunny place. I'm lucky, I know, but I wanna go home. I got to go home. Let me go home. I'm just too far from where you are. I wanna come home. Someone else's life. It's like I just stepped outside when everything was going right. And I know just why you could not come along with me. That this was not your dream, but you always believed in me. Another winter day has come and gone away in either Paris or Rome, and I wanna go home.